melaksanakan tabligh akbar Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara mendengar, saat ini juga assalamualaikum yang kami sampaikan telah dipenuhi oleh masyarakat. Tidak ketinggalan pula pada kesempatan ini sejumlah kandidat dari calon. Bismillahirrahmanirrahim. Persorangan subhanallazi asra bi yadihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, untuk Anda selamat mengikuti tabligh akbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pengusaha ternama Haji Tito. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Desa allazi la nabiyya ba'da. Kampung Tanah Darat. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, itaquluha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala lahu ta'ala bil Qur'anur Karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kula insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nugriju lahu yaumal kiamati kitaba yalqau mansuran. Ikra' kitaba kafa binafsikal yauma alaika hasiban. Ma'asyaba min musibatin illa bi'idnillah. Wa ma yu'min billahi yahdi qalbu wallahu bikuli shay'in alim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yanzurkum wa yusabit aqdamakum. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya hormati pemerintah Kabupaten Melabo, yang saya hormati para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, panitia penyelenggara tabligh akbar dalam rangka menyambut Isra dan Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan 1432 Hijriah. Tak lupa pula saya menyampaikan hormat dan terima kasih kepada para donatur yang telah membantu dengan segala keikhlasan mereka demi terselenggaranya tabligh akbar pada malam ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang empunya kekayaan baik di dunia maupun di akhirat akan membalaskan amal perbuatan pemberian mereka dengan nilai keberkahan dunia dan akhirat. Kepada seluruh warga Kabupaten Melabo, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, baik yang ada di lapangan ini maupun yang ada di rumah, saya juga menyampaikan semoga rahmat, taufik, hidayah dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala akan menuntun dan membimbing kita baik pada hari ini hingga kematian ajal menjemput kita semua. Amin. Pada malam ini saya sedikit mengangkat sebuah persoalan di mana pada minggu ini mulai dari tanggal 25 Juni saya berkeliling seluruh Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Di beberapa kota saya menyampaikan tentang kebenaran Islam, bukan mencari-cari kebenaran, karena agama Islam itulah agama yang benar. Agama Islam itulah agama yang mampu mengangkat derajat manusia hingga sampai menjumpai sang penciptanya di akhirat kelak. Konsep yang dibangun oleh Al-Quran cukup jelas. Teorinya tidak mampu diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Karena teori yang terkandung di dalam kitab suci Quran adalah merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang patut kita syukuri. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan Nabi Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepada Nabi, ada isu-isu dari kelompok-kelompok kafir, dan termasuk saya juga dulu, karena saya memang adalah mantan kafir. Pada tanggal 11 Oktober tahun 2006 kami kembali kepada kebenaran Allah. Bukan pindah agama. Karena semua manusia yang dikandung dari dalam rahim ibunya sudah dimeteraikan sebagai Islam. Makanya pada malam ini saya ingin menjelaskan perspektif Islam dari sudut pandang global. Islam bukan sekedar agama. Karena agama itu dibangun dari kekuatan filsafat manusia. Islam disebut agama karena ketika dia datang ke dalam dunia, dia harus menyesuaikan dengan apa yang diatur oleh manusia, yang disebut dengan pemerintah. Government regulation, aturan pemerintah. Jadi ketika dia datang di dunia, barulah disebut agama. Tetapi kalau kita mau membahas Islam lebih dalam lagi, Islam bukan sekedar agama, tetapi Islam adalah kehidupan. Kalau hanya sekedar agama, ya tidak usah saya masuk Islam. Saya kan dulu punya agama, namanya Kristen. Kalau Islam hanya sekedar agama, tetapi yang saya pikirkan bahwa besok saya akan mati. Semua manusia yang dilahirkan dari rahim ibunya akan pulang ke rahmatullah. Akan kembali pada pengadilan Allah. Dan tidak akan lolos ketika ditanya tentang amal-amal perbuatan dan semua dosa-dosa kejahatan, kemaksiatan, bahkan kekafiran yang kita lakukan di dunia ini. Itulah sebabnya saya mencari jalan di mana untuk saya mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Waktu pendeta juga saya sering menyampaikan, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dia akan selamat. Padahal dari pikiran saya, dari teorinya sudah enggak selamat. Udahlah, kalau orang Aceh dihadang dengan tsunami, dihajar dengan gempa, itu persoalan biasa. Kita perhatikan di mana-mana dalam status akademik, orang yang mengikuti ujian karena dia sekolah. Setelah naik dari ujian itu, dia akan maju kepada satu strata ke depan, naik kelas, naik tingkat, naik ranking. Nah, kira-kira begitulah Islam. Tidak akan ada Allah menguji orang-orang kafir, ujiannya nanti di neraka. Tetapi kita yang sudah Islam, waspada. Dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11 cukup jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ma'asaba min musibatin illa bi'idnillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbu wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah musibah menimpa kepada seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan pengetahuan di dalam hatinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi waktu tsunami datang, bukan orang Aceh tidak ada iman. Ada iman, tapi kehilangan iman. Amin ya Robbal. Udahlah, akui aja dah. Gak usah marah, men. Nah, ini kan mantan kafir yang bicara, ngapain didengar? Jangan. Saya pengalaman bergulat dengan berbagai macam teori. Dalam prinsip sains, itu jelas. Teori salah, praktik pasti salah. Sedangkan teori benar, terkadang manusia salah dalam mengamalkan praktik. Apalagi teori salah. Nah, jadi agama Kristen itu memang dari teorinya sudah salah. Topeng apapun yang dipakai, jangan percaya. Umat Islam yang sudah terkontaminasi alias murtad dari Islam, saya tahu, karena kalau orang Islam masuk pindah ke agama Kristen atau ke agama Buddha, Hindu dan lain sebagainya di luar Islam, persoalannya bukan karena cerdas. Tidak ada dalil rujukan yang mampu dibuktikan dalam dasar teori. Kenapa? Karena memang agama-agama yang menyaingi Islam ini yang paling keras permusuhannya adalah Kristen. Kalau Hindu enggak terlalu bagaimana dengan Buddha. Kenapa? Karena Hindu dan Buddha enggak pernah mencaplok nama-nama Nabi dari Al-Quran. Tapi kalau di Kristen, Allahu Akbar. Nabi Isa dirubah jadi Yesus. Nah ini Yesus gak ada dalam bahasa Timur Tengah, yang ada itu bahasa Yunani. Tidak ada Nabi dari Yunani, apalagi bule. Lah memang iya. Saudara boleh bayangkan, saya mau kasih tahu ya, waktu saya pendeta, Tuhan saya itu ada di dinding. Jadi kalau ditanya mana Tuhan, itu yang di dinding sana tuh. Ya memang benar, orang Kristen tidak boleh marah. Ini kan didengar sampai ke Medan. Radio Republik Indonesia. Kenapa cuma sampai Medan? Seluruh Indonesia. Memang betul ada di dinding. Ada yang dalam bentuk bayi, ada yang dalam bentuk dewasa yang tersalib, dimahkotai duri. Ini semua dalam bahasa modern disebut kamuflase. Spekulatif filsafat teologi Paulus from Tarsus. Jadi teori-teori kitab suci Kristen itu lemah. Makanya dihadirkan orang-orang yang mampu bermain secara spekulatif filsafat, kemudian melahirkan berbagai macam propaganda, melahirkan berbagai macam spekulasi-spekulasi, menghadirkan orang yang teraniaya supaya apa? Supaya jiwa manusia runtuh dan mengakui timbul rasa fanatisme, timbul rasa egoistis, timbul rasa ekstremis. Makanya orang Kristen kalau ditanya dasar apa Anda beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, nggak bisa jawab, nggak bisa jawab. Paling dia jawab, oh nenek saya yang bilang, makanya saya ikut biar nenek ke neraka, amin terus. Saya tidak mau ikut nenek saya. Nenek saya sekarang di neraka, gak apa-apa. Tapi saya gak mau ke neraka, itu saja. Orang Islam itu sudah punya garansi, makanya jangan murtad. Sudah punya tiket. Jadi ketika dia memeluk, mengucapkan dua kalimat syahadat, ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti sudah ada keselamatan yang diberikan, sudah ada garansi, sudah ada tiket untuk berangkat menuju surga. Makanya perlu kita mempelajari Al-Quran, membacanya, mengaplikasikannya, merealisasikannya dalam konteks kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itu. Saya di mana-mana keliling Indonesia, saya katakan, di luar daripada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, neraka semua itu. Saya sudah berpikir minimal penjara, maksimal mati. Kalau saya masuk penjara, di dalam penjara saya bisa hafal 30 juz. Kalaupun saya mati, Allahu Akbar. Orang seperti saya beda dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimakumullah. Kenapa? Bedanya apa? Orang yang dari kafir lalu dia kembali kepada Islam. Saya masuk Islam umur 36 tahun. Di bawah 36 tahun ini perbuatan saya kafir. Amal saya tidak pernah tertuang dalam kitab kehidupan sebagai perbuatan benar. Kenapa? Karena kafir. Tetapi ketika saya mengucapkan dua kalimat syahadat, dosa saya yang dari umur 0 tahun sampai 36 tahun itu jadi kebaikan, jadi amal kebaikan. Itu yang saya pertahankan sampai sekarang. Kalau bapak ibu tidak, begitu lahir dari sampai saat ini, masih ada catatan di sana banyak. Nah itu bedanya. Makanya beruntung orang-orang dari kafir itu kalau dia masuk Islam. Lalu jangan sampai ada yang niatin, ah kafir, ah besok, ah. Lalu kalau sudah lama-lama baru masuk Islam, itu lain men. Kalau niatin begitu lain. Di orang-orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, bukan sembarang, orang-orang mu'alaf itu bukan sembarang. Di mana-mana saya katakan, kalau ada orang mengaku mu'alaf, lalu dengan alasan saya dulu kaya, masuk Islam jadi miskin, itu bukan mu'alaf, itu kualat. Karena banyak, di Indonesia ini banyak. Datang ke masjid-masjid, dia bawa surat masuk Islam. Saya dulu kafir dari Kristen, lalu saya masuk Islam. Lalu alasan apa Anda masuk Islam? Oh, saya masuk Islam karena mimpi ketemu Nabi Muhammad. Jam berapa? Jam 12 malam. Oh begitu, iya. Ketemu Rasul saya jam 12 malam. Besok juga ada yang murtad dari Islam menghadap sama pendeta. Pendeta tanya, kenapa kamu masuk Kristen? Saya ketemu Yesus. Jam berapa? Jam 12 malam. Di mana? Di Pantai Melabo. Allahu Akbar. Ini cerita-cerita basi semua. Saya 16 tahun pendeta jadi tahu. Kebanyakan yang murtad-murtad itu alasannya mimpi. Jadi kalau yang satu mimpi ketemu Nabi Muhammad, yang satu ketemu Yesus, Allahu Akbar. Ini sama kuat. Sama kuat. Saudara cross-check nama-nama orang-orang yang masuk Islam. Asal betul-betul mendapat petunjuk. Kalau Snoek Hoogerens itu yang dari Belanda, itu bukan masuk Islam. Dia peneliti Islam dan tidak pernah bersyahadat, enggak pernah disunat. Jangan dulu dibilang masuk Islam menghancurkan Islam. Itu argumen-argumen yang sesat. Kemarin kan saya siar di Langsa, Kabupaten Langsa. Ada yang bilang begini, selidiki dulu. Kenapa? Karena Snoek, Profesor Dr. Snoek Hoogerens itu kan orang Belanda, pernah masuk Islam dan mencari-cari kelemahan Islam. Kita harus tahu, di Al-Quran cukup jelas dikatakan oleh Allah, mayadilahu falamudilalah wa man yudilil falah hadiyalah. Jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkan. Dan jika Allah menyesatkan seseorang, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk. Itulah sebabnya dalam surat Al-Mu'minun ayat yang pertama, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman. Di Eropa sekarang ini, saat ini, abad 21 ini, Perdana Menteri Inggris Tony Blair lagi mempelajari Al-Quran. Yang masuk Islam itu orang-orang yang mualaf itu, Profesor James Hines, pemimpin gereja tertinggi keempat di Inggris, Barbara Tirings, peneliti naskah laut mati The Dead Sea Scrolls, kemudian Profesor Dr. Frederick Strauss yang mengatakan bahwa kitab suci Kristen antara dongeng dan tahyul. Kitab suci Kristen itu kan berubah-ubah tiap tahun. Bagaimana mau mengajarkan kebenaran, kitabnya aja bohong. Kita jangan mengukur kebenaran Islam itu dari umat Islam. Jangan. Kalau dari sikap manusia, Kristen dengan Islam, manusianya beda-beda tipis. Coba perhatikan generasi muda kita. Kemarin saya potong rambut di Pidijaya. Di samping saya ada anak muda potong rambut. Lalu ditanya sama tukang potong, modelnya gimana? Saya dengar-dengar, lihat intip-intip, dia bilang begini, bikin cepak tapi di sini yang botak, di sini kasih naik. Hancur dah kalau begini. Si tukang gunting juga begitu, pakai kopiah si tukang gunting. Saya bilang udah, gak mungkin ini kafir, pasti muslim. Di Aceh sini, udah digunting, memang habis di samping sini. Di sini dia naik, seperti burung kakatua. Wah, saya bilang hebat ini. Usai digunting, potong rambutnya, dia keluar dari kursi. Saya perhatikan celananya, sudah kelihatan celana dalam. Celana jeans tapi sengaja dikasih pendek, sudah sampai di bawah pantat sini. Astagfirullahaladzim. Ini yang disebut dengan pendangkalan akidah. Orang kafir itu, saya kan tahu, saya tahu jurus ular, karena saya bekas ular. Sehebat-hebat kiai, sehebat-hebat ustadz, pasti tidak tahu jurus ular, karena gak pernah jadi ular. Saya yang tahu di mana dia totok, bagaimana dia bisa bikin mati dalam tempo 15 menit, bahkan mati seumur hidup, saya tahu. Artinya begini, orang kafir itu tidak harus memurtadkan, cukup didangkalkan akidah. Jauhkan umat Islam daripada Quran, jauhkan umat Islam dari hadis, jauhkan umat Islam dari persatuan antara sesama mereka. Kacau dah itu. Kalau sudah pisah begitu, dia masuk. Makanya tadi kan Pak Haji bilang sama saya, bercakap-cakap kami, Ustaz, di sini tempat dulu di mana dibangun tentang apa itu gerakan pemurtadan itu berfokus di tempat ini. Mereka membangun base camp di tempat ini. Lalu mereka diberi bantuan, saudara-saudara kita diberi bantuan. Dalam Al-Qur'an kalau kita membaca Al-Qur'an ada itu. La yaghurrunaka allazina kafaru fil billah. Jangan sekali-kali kamu terperdaya dengan kegiatan orang-orang kafir yang ada di sekitar. Bertindak seolah-olah manusiawi. Membawa bantuan Indomie. Saya sarankan kalau dikasih uang 15 juta, dikasih uang 100 juta, dikasih Indomie, kalau hanya satu kotak, bilang begini sama pendeta dan misionaris itu. Kurang ini pendeta. Masa murtad cuma satu kotak? Mahal, murtad itu mahal, Pak. Jadi maumu apa? Udah, jangan satu kotak dong. Murtad ini kan mahal harganya. Jadi, satu kontainer. Saudara dibawakan Indomie satu kontainer. Nah, periksa Indomie itu ada tulisan halal. Majelis Ulama Indonesia, ambil. Bikin kios Indomie Al-Barokah. Bangkrut tuh pendeta, habis dia. Tapi jangan ente murtad, itu persoalannya. Karena kita campur-campur dengan murtad, nah itulah akibatnya. Pendeta-pendeta itu gerakan mereka pertama dia bantu kita. Tapi setelah kita masuk ke dalam, balik bayar ke Pak Pendeta. Makanya di mana-mana itu pendeta dengan pendeta tidak cocok. Pendeta dengan pastor, tanya kalau ada orang Kristen dengar saat ini, dia tahu. Pantekosta dengan Protestan, itu tidak cocok. Protestan dengan Katolik, tidak cocok. Kenapa? Karena setiap pendeta-pendeta, setiap pastor-pastor mempertahankan jemaatnya agar income pendapatan tiap bulan tidak berkurang. Kalau kita dengan muslim kan biasa. Ini NU, ketahuan waktu sholat subuh pakai kunut. Ini Muhammadiyah, agak cepat pos kilat begitu ya. Gak apa-apa. Saya kan orang yang baru masuk Islam dan sampai mati tetap Islam. Insya Allah. Istiqomah. Jadi kalau orang kunut, di Islam kan bukan seperti di Kristen. Di Kristen, orang yang jemaat Protestan tidak boleh ke Katolik. Tanya tuh pendeta-pendeta dan pastor-pastor. Orang yang Katolik tidak boleh ke Pantekosta. Kenapa? Karena doktrinnya, dogmatikanya beda. Dogma itu adalah ajaran, doktrin itu adalah pembiasan daripada brainwashing, cuci otak. Nah, jadi ada acara-acara, upacara-upacara sakral yang dianggap beda dalam sistem dogmatika. Pastor tidak boleh kawin, itu doktrin. Tapi jajan boleh. Udahlah pastor, kalau ente dengar angkat tangan aja, masuk Islam aja men. Daripada ente siksa. Belajar sama penyanyi dangdut, setiap makhluk punya rasa cinta. Ada dua hak prerogatif yang Allah berikan kepada manusia. Yang pertama apa? Keistimewaan yang ada pada manusia pertama apa? Akal budi. Untuk bisa membedakan mana baik, mana yang tidak baik. Mana benar, mana yang tidak benar. Itu secara eksologi. Dan kemudian ada hak prerogatif yang kedua yang Allah titipkan, amanahkan kepada manusia. Apa itu? Rasa seks. Makanya pada abad ke-16, Martinus Luther, seorang pastor cerdas dari Oxford, Jerman, dia reformasikan dan berdirilah gereja Protestan. Saya bekas toko gereja, saya bukan pendeta biasa. Saya nenek moyangnya pendeta, saya rektor di sana, begini-gini. Jadi orang jadi pendeta sini, saya tampar dulu baru ente jadi pendeta. Alhamdulillah saya dapat petunjuk. Pendeta-pendeta lain marah sama saya karena tidak dapat petunjuk itu. Saya kan masuk Islam tidak curi uang gereja. Ada album saya di situ. Saya berprestasi. Saya yang mendirikan UKIP. Jangan lari, tidak usah lari, tidak akan hujan. Allahu Akbar. Tidak akan hujan, insya Allah. Kenapa lari? Ini seperti di Biren. Dia lari ke sana, saya bilang tidak hujan, dia balik lagi. Ah, ketahuan Muslim KTP. Jangan pakai-pakai lari baru hujan begitu, Allahu Akbar. Terkadang Allah menguji kita, lihat mental kita. Hujan aja lari. Allahu Akbar. Tidak bakal hujan insya Allah. Kalaupun hujan berarti rahmat. Amin ya Robbal Alamin. Nggak usah lari-lari. Nah, jadi ketika pendeta-pendeta mereformasikan, berdirilah gereja Protestan. Pendeta boleh kawin, pastor nggak boleh. Itu. Nah, saya bukan dari Katolik. Katolik pastor, saya pendeta Protestan masuk Islam. Yang paling saya takut sekali pertama kali mau masuk Islam cuma satu hal. Apa itu? Sunat. Saya pikir-pikir kalau dipotong antara dua ini, kalau bukan pingsan mati dah gua. Alhamdulillah. Begitu dipotong, masya Allah. Memang benar Islam itu nikmat dunia, nikmat akhirat. Lain men rasanya. Udahlah, makanya saya katakan, marilah hai pendeta-pendeta, hai orang Kristen, hai pastor-pastor, angkat tangan sajalah. Qul ya ayyuhal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ala nabuda ila Allah wa la nusyrika bihi wa la yataghizza baduna ba'd. Hai ahli-ahli kitab, artinya pastor dan pendeta. Kembalilah kamu semua kepada kalimat yang sama dengan kami. Dan jangan sekali-kali kamu mentuhankan sebagian manusia di antara kamu menjadi setengah Tuhan. Udahlah, pulang saja, kembali dengan kami. Nggak akan susah. Jadi begini, pendeta-pendeta itu nggak mau masuk Islam. Karena dia takut, aduh, kalau masuk Islam ini nggak ada yang dicopotin dah. Nggak ada gaji. Makanya saya kalau masuk ke masjid-masjid, nggak usah ditunjukin, saya tahu mana imam, mana bukan. Imam masjid biasanya kecil dan kurus. Sorry, mam. Afwan, afwan, mam. Kenapa? Karena imam-imam masjid tidak digaji. Nah, kalau saudara pergi ke gereja, yang paling besar perutnya, yang paling mahal handphonenya, yang paling mahal mobilnya di parkiran gereja, itu pasti Pak Pendeta. Itu perbedaan Kristen dan Islam dari sudut pandang kasat mata. Jadi kalau di Kristen pendetanya kaya, jemaatnya miskin. Kalau di Islam jemaatnya banyak yang kaya, tapi imamnya tidak kaya. Dia pergi naik haji 5 kali, imam gak diajak. Bagus, bagus, bagus. Makanya saya sarankan, pernah saya ceramah di Batam, di salah satu masjid di KDA, sementara saya lagi bicara dakwah, di depan saya itu ada kotak amal berbentuk keranda. Keranda mayat dijalankan ke depan begini, kaget saya. Seumur-umur saya ceramah ribuan masjid di Indonesia ini, baru kali itu saya lihat ada keranda dalam bentuk kotak amal. Saya tanya sama pengurus masjidnya, kenapa ini keranda, kotak amal bentuk keranda? Oh, ini Ustadz, untuk mengingatkan yang pelit-pelit di masjid ini supaya sebelum mati beramal. Ini juga kan karena kita lambat beramal, saudara-saudara kita keluar dari kandang kita. Uhuwa Islamiyah Udah. Dia mau kunut, dia tidak kunut, jalankan masing-masing. Ya. Dia mau atayat akhir, orang Islam itu kan kelihatan mana NU, mana Muhammadiyah. Ada banyak aliran-aliran Islam. Tapi kalau dia masih mengakui dua kalimat syahadat, berarti saudara. Dia mau atayat akhir lurus begini, dia mau putar-putar begini, dia mau cungkil-cungkil begini, enggak apa-apa. Enggak jadi masalah, kan banyak yang pakai variasi. Pernah saya sholat, ya kalau saya dari awal memang lurus, tenang. Atayat akhirnya lurus. Tapi ada yang goyang-goyang begini. Wah, saya bilang hebat juga ini. Dari mana ini sumbernya? Mana dalilnya? Saya pernah tanya, dek, mohon maaf, ente gini-gini itu apa arti? Oh, ini Ustaz sedang melafazkan Allah. Amin. Asal benar ya? Benar. Nggak mau kalah juga. Begini terus, putar kiri, putar kanan, cungkil bawah juga nggak apa-apa. Yang penting Islam daripada kafir. Itu. Sholat atau tidak sholat. Nah ini kan momen Isra Mi'raj mengajak kita, memotivasi kita, memobilisasi setiap Muslim untuk menjalankan sholat. Rasul berangkat satu kali dalam catatan sejarah menembus Sidratul Muntaha. Neil Armstrong hanya sampai ke bulan. Sidratul Muntaha itu langit yang ketujuh itu, Nabi Isa aja dimuliakan hanya sampai ke langit keempat. Rasulullah menembus sampai langit ketujuh. Dan di sana beliau memimpin solat berjamaah. Beliau menjadi imam, dimintakan oleh Ibrahim. Hai Muhammad, ente yang jadi imam. Kemudian memimpin para nabi-nabi Allah. Nah, di sini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Agama Nabi Isa sama dengan agama Islam. Agama Nabi Ibrahim sama dengan agama Islam. Agama Nabi Musa sama dengan agama Islam. Waktu Ibrahim datang, umatnya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Waktu Musa datang, umatnya mengucapkan, Bani Israel mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Musa Rasulullah. Waktu Isa datang, Bani Israel mengucapkan Shema Israel Yahweh Eluhenu Yahweh Ehad. Ketahuilah Israel, Allahmu Tuhanmu Yahweh, dan Yahweh itu tunggal. Dan ketika Nabi Muhammad datang, bukan kepada orang Arab, tetapi kepada seluruh umat manusia, maka dikatakan dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau ada orang mengaku pengikut agama Nabi Isa, lalu bukan orang Israel, berarti itu mereka telah disesatkan. Isa datang hanya kepada Bani Israel. Orang-orang yang sudah murtad itu, suruh mereka baca dalam Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Kenapa nih? Oh dah, tenang aja. Nanti kalau hujan berhenti jangan ke tengah lagi ya. Diam aja di pinggir. Ini berkah bagi kita. Jadi ketika datang Nabi Muhammad, seluruh umat manusia di kolong langit ini dari berbagai macam latar belakang, perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa, semuanya memeluk Islam. Ini yang jadi persoalan setelah Islam telah ditegakkan di tengah dunia, datang pengganggu-pengganggu, kafir-kafir yang suka mengganggu. Saya katakan tadi bahwa agama Hindu, agama Buddha itu tidak terlalu vulgar menyerang Islam. Tidak terlalu nampak. Kenapa? Karena mereka tidak ada misi Hinduisme, tidak ada misi Buddhisme. Yang ada itu adalah misi Kristenisasi. Karena Kristen ini adalah merupakan agama yang tadi-tadinya tidak diakui oleh Yahudi. Orang Kristen itu memakai kitab suci orang Yahudi yang kita sebut dengan Perjanjian Lama. Itu kitab suci yang sudah kadaluarsa. Udah saya bilang, ulama yang bicara masih ragu juga. Allahu Akbar. Ini bukan mualaf yang bicara. Yang bicara ini ulama. Saya sudah katakan tidak. Ini seperti kejadian yang di Biren. Hujan turun deras. Saya katakan tidak mau hujan. Allah tahu. Hujan berhenti. Baru dia ke tengah lagi. Apa saya katakan kan begitu. Terkadang Allah menguji kita. Tidak apa-apa. Ini kan dakwah. Semakin ada keraguan-keraguan di hati kita, semakin tidak berkuasa Allah itu. Duduk saja, tenang. Don't be panic. Nah, ini sudah tenang. Tenang. Jadi ketika Nabi Isa datang itu, Nabi Isa tidak pernah datang kepada orang Indonesia. Nabi Isa tidak pernah datang kepada orang Jerman, kepada orang Belanda, kepada orang Inggris, tidak. Makanya kitab suci Kristen itu diubah-ubah, diroba-robah. Pernah ada Kapolda di Batam tanya begini sama saya. Pak Brigjen Sutarman, dia tanya sama saya. Pak Yahya ini kan dulu bekas pendeta. Iya Pak. Bapak juga kan dulu bekas rektor. Iya Pak. Kenapa Bapak tertarik memeluk Islam? Begini Pak, Tuhan saya dulu waktu di Kristen, dalam bahasa Yahudi namanya Yeshua Hamasiah. Dalam bahasa Yunani namanya Lesaus Christos Pak. Dalam bahasa Indonesia Yesus Kristus. Saya takut ke depan, tahun depan Tuhan saya berubah menjadi Maradona. Oh begitu ya? Iya Pak. Bapak bayangkan, Nabi Musa dirubah jadi Moses, Nabi Daud dirubah jadi David, Nabi Isa dirubah jadi Yesus. Nah, nanti gini, kalau orang Kristen dan Islam mati, golongan kiri dan golongan kanan, udah, dikumpulkan di padang, lalu dipanggil oleh Allah, Asrofil, labaik ya Allah, kumpulkan golongan kiri dan golongan kanan. Dalam rangka apa ya Allah? Pokoknya kumpulkan dah. Setelah terkumpul Kristen dan Islam, Allah perintahkan begini. Hitungan tiga, golongan kiri buka celananya. Satu, dua, tiga, buka celananya, ketahuan gak sunat. Ini kan mulai kacau ajaran Kristen ini kan, sunat mereka ganti dengan baptisan. Ini jamaah harus tahu, tidak ada dalam catatan semua nabi, tidak pernah ada nabi dibaptis. Orang Yahudi sampai hari ini agama mereka adalah Yudaisme. Umur 8 hari Yahudi lahir, sampai sekarang langsung disunat. Jadi sebenarnya kalau orang Kristen ini cerdas, mereka ini cuma dibohongi oleh Yahudi. Makanya orang Kristen perlu mempelajari bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Alef, Bet, Gimel, Dalet, Hewaw, Sayin, Ketet, Yod, Kaflamet, Memnun, Samek, Ayin, Petsade, Kofres, Yusim, Tau. Tidak ada abjad C, Christ, tidak ada. Makanya waktu sutradara Hollywood membuat film yang berjudul The Passion of the Christ, launching pertama di Yerusalem, rabi-rabi Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi merapatkan barisan dan mengatakan, kami tidak pernah menyalibkan satu manusia pun, apalagi Yeshua Hamasiah. Jadi tidak benar itu kalau Nabi Isa mati disalib, enggak benar. Nabi Isa itu nabi yang misterius. Nabi Isa adalah nabi umat Islam yang membenarkan 600 tahun sebelum datang Muhammad. Isa sudah menyampaikan dalam kitab suci Kristen Matius 14, Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, dan dalam Al-Qur'an. Bukan membandingkan, Al-Qur'an ini bukan kitab pembanding. Al-Qur'an ini adalah merupakan kitab suci Allah yang meluruskan segala semua yang ada di dunia ini yang bengkok-bengkok diluruskan oleh Quran. Nazaruddin bawa lari uang ke Singapura ada dalam Al-Quran. Oh iya, jangan ketawa ente-ente. Hah? Maling-maling koruptor di Jakarta itu ada dalam Al-Quran. Banyak dalam Al-Quran peristiwa yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Semua sudah tercatat dalam Al-Quran. Makanya jangan perdebatkan Al-Quran terjemahannya, jangan. Ini kan orang-orang Indonesia ini berdebat soal Al-Quran, ada yang bilang begini, oh gara-gara terjemahan Departemen Agama orang jadi teroris. Orang jadi teroris bukan karena Al-Quran, karena dirinya suka jadi teroris. Dan kebanyakan kelompok-kelompok yang suka lempar-lempar bom itu bukan orang Islam yang kesatria, yang pemberani. Mereka itu pengecut semua. Kalau berani enggak usah pakai kelompok. Saya di mana-mana tidak pernah ada kelompok. Kamu panitia tanya, Pak Ustadz dengan siapa? Cuma dengan anak istri. Keliling Indonesia kami menyampaikan kebenaran Islam. Karena kami punya iman, Islam bukan sekedar agama, Islam kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh saya berjuang di jalan Allah, lalu ditembak mati oleh petugas, mati seperti tikus ditembak, itu bukan pejuang Allah. Kalau dia betul-betul berjuang atas nama Islam, dia tidak mungkin bom masjid. Itu di Cirebon yang terjadi. Makanya kalau mau sholat Jumat jangan bawa bom. Oh kami ini di jalan Allah, kami akan menegakkan Islam. Saya curiga, jangan-jangan itu kafir bayar. Iya, baca di Al-Quran itu. La tazidana asyadana syadawatan lillazina amanul yakhuda walazina asrafu. Yang paling keras permusuhannya dengan orang-orang beriman mukmin muslim adalah mereka Yahudi dan musyrik. Jangan-jangan dibayar untuk mengacaukan kita umat Islam. Makanya perlu ada benteng kekuatan kita. Apa kekuatannya? Bersatu. Nah, lalu muncul lagi nabi. Banyak sekali nabi di Indonesia ini. Ahmad Musadek pensiun, datang lagi orang gila satu, Lia Eden. Lia Eden masuk penjara, datang lagi Satrio Piningit Weten Buono. Ah, datang lagi situ anak kecil, katanya dapat batu ajaib, ponari. Macam-macam. Ada orang bilang begini sama saya, Pak Yahya, kalau Islam itu benar, kenapa di Islam itu selalu ribut-ribut? Saya bilang jangan mengukur Islam dari orang Islamnya. Ya, ente-ente juga kafir-kafir ini kalau mayoritas juga di Indonesia pasti sama begitu pukulannya. Tapi karena ente minoritas ya sudah, nggak kelihatan kejahatannya. Kalau Islam ini kan kompleks. Indonesia dikenal Muslim terbesar di dunia. Nggak usah jauh-jauh saya bilang. Waktu saya datang dari Medan pergi mau menuju ke Banda Aceh, sholat subuh pas di Lok Sumawe azan. Fasolatu khairum minan naam. Lebih baik sholat daripada tidur. Wah, saya bilang sama istri saya, ayo mampir cepat. Seram di Mekah ini. Kenapa, Pak? Sudah cepat wudu. Kenapa? Sudah cepat. Kalau ente lama wudu, masjid ini full, kita tidak ada tempat. Istri saya bilang, iya, Pak ya. Iya, ini seram di Mekah. Syariat Islam di sini. Oh benar-benar Pak, ya cepat wudu. Wudu saya, cepat istri saya. Langsung kami masuk masjid. Imamnya yang azan, azan subuh. Imamnya sudah tua sekali, sudah kakek-kakek. Memang agak slow juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah saya bilang, ini karena ini muda-muda ini gak ada. Udah. Setelah imam azan selesai, sholat sunat. Habis sholat sunat saya, imamnya langsung ikamat. Ah, saya bilang, ah mungkin belum datang ini jamaah. Nanti habis ikamat baru pulih ini masjid. Yakin saya. Saya bilang gitu dalam hati saya. Ini serambi Mekah. Setelah komat imam, Allahu Akbar. Begitu takbir, Allahu Akbar, membaca doa iftitah, saya coba melirik ke kiri kanan, mana kuku kaki manusia? Hei, tidak ada kuku kaki di kanan kiri. Kosong sana. Allahu Akbar. Begitu salam dua rakaat tengok ke belakang, hanya istri saya dengan nenek-nenek satu. Ini memang sholat. Hei, pendiri Zionis Israel, Nahum Goldman, dia pernah mengatakan begini. Tidak akan bertahan Yahudi menghadapi musuh-musuh Islam 50 tahun ke depan. Kalau orang Islam itu sadar dan menjalankan sholat subuh seperti sholat Jumat berjamaah. Itu. Memang di mana-mana. Sudahlah kalau di Lok Sumawe ini memang kalau masjid agungnya kemarin saya lewat aja sampai-sampai di halaman-halaman luar. Itu. Akan ditakuti oleh kafir di tingkat dunia sana. Kalau kita sudah bersatu menjalankan sholat subuh serempak. Insyaallah Melabo ini akan jadi kota yang paling bagus. Melabo ini akan diberkahi oleh Allah. Kenapa? Karena Melabo inilah tempat di mana Allah paling sayang. Anak yang disayang oleh orang tuanya tentunya dihukum. Jangan lantas kita mengatakan, oh ini murka Allah, kita harus murtad dari Islam, sepertinya tidak ada pertolongan. Tidak. Allah memberikan warning, peringatan. Karena dia sayang, anak saya salah, saya yang berhak menghukumnya, bukan tetangga. Kita adalah milik Allah, maka sekali kita berbuat, hati-hati. Makanya kita lebih selektif, lebih waspada ketika kita hidup dalam kebenaran Islam. Kalau kita miskin, itu bukan karena Allah. Karena kita tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan. Tidak menjauhkan apa yang Allah larang. Itu persoalannya. Isi daripada Al-Quran hanya dua. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Titik. Jangan ditambah-tambah. Al-Quran ditulis dengan bahasa Arab. Inna ja'ainahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum taqilun. Sesungguhnya kata Allah, kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu mengerti, manusia mengerti. Kalau Al-Quran turun di Pulau Aceh, Kepulauan Aceh, maka Al-Quran ditulis dalam bahasa Aceh. Kalau Al-Quran turun di Jawa, Al-Quran ditulis dengan bahasa Jawa. Al-Quran turun di Sumatera, Al-Quran ditulis dengan bahasa Sumatera. Tapi dalam catatan sejarah, tidak ada Nabi dari Aceh, Nabi dari Jawa, dan Nabi dari Sumatera. Kenapa? Kalau ada berarti Nabi palsu. Tidak ada. Jadi alangkah bodohnya orang-orang kemudian mentafsirkan agama, memakai membawa-bawa nama Nabi, kemudian agama mereka tidak sesuai dengan agama Nabi, yaitu agama Kristen. Membawa-bawa agama Nabi Daud, membawa-bawa agama Nabi Isa, membawa-bawa agama Nabi Ibrahim, tapi mereka sendiri dalam pelaksanaannya memungkiri, ingkar terhadap ajaran Nabi-Nabi. Ini adalah lawan kita. Harus kita serang. Bukan orang Kristennya. Kalau orang Kristennya jangan. Jangan. Kalau orang Kristennya jangan. Jangan dengan fisik. Dengan argumen ilmiah. Kasih tahu, hei pendeta-pendeta. Hei pastor-pastor. Ini masih di dunia. Hai orang Kristen. Kembalilah kamu semua. Yang menyampaikan ini tentunya adalah orang-orang yang mantan seperti mereka. Dalam falsafah hidup yang mengerti rahasia negara, pejabat negara. Yang mengerti rahasia hukum, praktisi hukum. Yang mengerti rahasia politik adalah politisi. Yang mengerti dan memahami rahasia kafir adalah mantan. Sambung. Kafir. Oh, kalau Julia Perez yang dangdut, wah sampai pingsan-pingsan. Kan begitu. Ini kan konser iman. Lo konser dangdut bukan main sampai pingsan-pingsan. Hah? Lawan, harus ditantang mereka. Dengan apa? Argumen dakwah. Nggak ada. Kalau ada yang menantang, ada yang menghukum saya, silakan. Buku saya ada, surga bagi Islam, neraka bagi Kristen. Orang Kristen gak senang, tuntut saya secara hukum, karena negara kita negara hukum. Hukum tidak mampu, kita debat secara ilmiah. Saya tantang semua pendeta-pendeta di Indonesia ini, ayo debat. Mereka kan bilang sama saya, oh itu pendeta gila. Jangan percaya itu stres, Yahya itu stres. Aduh. Kalian jangan percaya, hai orang Islam, Yahya itu gila. Hah? Nggak ada orang gila ceramah sampai 2-3 jam. Amin ya Rabbal Alamin. Saya tidak marah karena yang mengatakan saya gila memang orang-orang gila. Begini, anak saya umur 2 tahun. Waktu masih pendeta saya, anak saya tanya, di selah-selah pembicaraan kami sekeluarga, anak saya tanya, Pak, Tuhan Yesus itu mana sih? Itu di dinding sana. Buh, anak saya bilang, kasihan Pak ya. Kenapa memang? Tuhannya kok benjol-benjol Pak. Ya udah, sudah begitu Tuhan. Tuhan kan tebus dosanya ayah, tebus dosanya papa. Oh begitu Pak, pakai siksa-siksaan. Ya memang. Ini poin, good point. Jadi sengaja dibangun cerita itu untuk meruntuhkan psikologis manusia. Siapapun kita, bila melihat orang dalam penderitaan, pasti lahir rasa kasihan, iba. Itu yang dipakai oleh gereja untuk menutupi kelemahan teori kitabnya. Karena kitab suci Kristen itu berubah-ubah. Nih, ayat-ayat kosong. Saya katakan, nabinya belum sempat menulis, lagi malaria tropika. Ente periksa Al-Quran kalau ada yang palsu. Tidak pernah. Hitungan kunci daripada Quran ujungnya 9. Kapan Nabi Muhammad pernah belajar komputer? Tidak. Kapan Rasulullah pernah berhitung-hitung dalam konteks akuntansi? Tidak. Beliau jago dalam soal ekonomi. Kapan beliau pernah belajar latihan militer? Tidak. Kenapa beliau jago dalam strategi perang? Jago dalam segala macam kompetensi sains, ilmu pengetahuan hingga membangun sebuah negara yang bersendikan Islam. Berarti Islam itu bukan sekedar agama, Islam itu kehidupan. Agama itu begini, lampu yang menyala saya tuhankan. Ini filsafat. Agama itu diambil dari bahasa filsafat, artinya sistem aturan yang lahir tercipta dari dasar matematika, logika dan asumsi manusia. Lalu saya katakan sama lampu ini, lampu saya tuhankan kamu. Jadilah agama saya dengan nama agama lampu. Tembok saya tuhankan, jadi agama saya agama tembok. Batu saya tuhankan, jadi agama saya agama batu. Pohon saya tuhankan, jadi agama saya agama pohon. Makanya, kalau kita melihat banyak sekali agama di dunia ini, ada yang sembah tembok, ada yang sembah batu, ada yang sembah pohon, ada yang sembah manusia. Ini. Jadi begini, saya pas di mimbar kayu ini. Ini belajar filsafat sedikit kita. Kayu, mimbar ini terbuat dari kayu. Saya tahu, kalau mimbar ini ada di depan saya, berarti si pembuatnya ada. Tukang kayu itu ada, carpenter. Tanya sama si carpenter yang tukang kayu, waktu you membuat buah meja ini, mimbar ini, pernahkah anda dalam sedetik, jangan satu jam, jangan satu hari, satu detik pernah enggak anda jadi mimbar? Kalau dia mengatakan pernah, ayo besok kita tuhankan rame-rame dia. Artinya begini, kita pisahkan dalam pembahasan logika dengan asumsi. Kita matikan kekuatan kafir dalam spekulasi filsafat. Kita bunuh kekuatan-kekuatan filsafat yang merongrong jiwa manusia, lalu timbul penyesatan. Itu kan semua hanyalah kamuflase Paulus. Paulus ini kan jago dalam bidang filsafat. Dia mengkanter dua rumus ketuhanan, Romawi yang bersifat politeisme dan Yahudi yang bersifat monoteisme. Saya tahu semua itu. Nah, pembuat mimbar ini, eksistensi keberadaannya adalah orang, dan mimbar kayu ini eksistensinya adalah kayu. Pencipta, pembuat mimbar ini adalah pencipta, dan mimbar ini adalah ciptaan. Artinya, sampai kapanpun pencipta tetaplah pencipta, dan ciptaan tetaplah ciptaan. Itu. Jadi sampai kapanpun, sampai botak pendeta punya kepala, tidak akan bisa menurunkan pangkatnya Tuhan menjadi manusia. Dan sampai gundul pastor punya kepala, tidak mampu mengangkat, menaikkan pangkat manusia menjadi Tuhan. Teori ini yang ada di kitab suci Kristen menyesatkan umat manusia. Amal pahala bukan main yang saya akan terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya mengambil posisi sebagai ustadz liar. Tahu nggak ustadz liar? Kalau ustadz liar itu tidak ada bicara-bicara uang kalau berdakwah. Enggak. Tanya panitia. Telepon saya. Ustadz, berapa kira-kira? Jangan bicara-bicara uang. Saya sudah kenyang dengan uang karena saya dipelihara oleh kafir dulu kaya. Tapi apa yang saya dapati? Tidak ada kedamaian dan ketenangan di dalam jiwa saya. Inna solati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sekarang itu yang punya modal bagi saya. Allahu Akbar, doa iftitah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Itu. Jadi tidak akan ada sanksi lagi. Apa yang saya mau takuti? Bapak-bapak mungkin belum tahu soal Kristen. Saya yang lebih tahu. Di mana Paulus bermuara dalam permainan filsafat, di mana dia berhenti, dia stagnase, di situ saya jebak. Bukan sebagai pembanding, Al-Quran bukan pembanding. Al-Quran ini kitab yang meluruskan. Al-Quran tidak boleh dipegang oleh wanita haid. Al-Quran tidak boleh dipegang oleh orang kafir. Kenapa? Jangankan orang kafir, kalau kita jelaskan kepada orang kafir dengan Al-Quran, dikatakan oleh Allah sampai kiamat, hai Muhammad, mereka tidak akan beriman. Kecuali mereka mendapat petunjuk. Oleh karena itu, kalau kita meyakinkan orang kafir, jangan pakai Al-Quran. Kenapa? Jangankan orang kafir, sedangkan umat Islam sendiri masih banyak yang pandang enteng dengan Al-Quran. Akibat pandang entengnya itu, akhirnya dia gak mengerti. Muslim, oh asli. Muslim, oh iya, ini, mana? Ini KTP saya, Muslim. Bang Madit Musawaroh. Islam KTP kan? Iya, Islam KTP, sinetron, bagus lah itu. Berapa tahun masuk Islam? Udah lama, dari nenek moyang saya sudah Islam. Wah, begitu hebat ya. Tidak hanya sampai pada teori dan pengakuan, tetapi pengetahuan untuk kita bisa mengamalkannya. Insya Allah. Saya pelan-pelan, step by step, saya jalan. Ini saya mau cerita, waktu saya pertama kali masuk Islam, baru 2 hari saya disunat. Tiba sholat subuh, saya bilang sama istri saya, karena kan kami masuk Islam satu keluarga. Saya, istri dan 3 orang anak. Saya katakan sama istri saya, you tidak ikut saya, maka saya ceraikan. Jadi waktu malam itu sudah mau dibagi anak, karena anak saya 3. Iya, kami sekeluarga masuk Islam dengan anak ini. Ini istri saya, bekas pendeta, sama-sama. Dan ini anak kami, 3 orang. Saya bilang sama istri saya, kalau Anda tidak ikut saya akan masuk tetap Islam. Anak kita bagi. Saya bawa anak perempuan 2 orang, kamu bawa yang laki-laki. Oke, jadi. Waktu itu bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Sebelum itu saya memang sudah didatangi oleh penjual ikan. Kita ngobrol panjang lebar tentang Islam sampai riwayat hidup saya dari kecil, dia tahu. Bukan dalam mimpi, kita ngobrol, kita bicara. Pintar sekali orangnya. Lalu beliau sampai saya disunat, hari ini pun beliau tidak pernah di mana rimbanya. Tapi beliau pernah mengatakan sama saya, apa yang kamu alami nanti saya sudah tahu. Kamu akan menderita kurang lebih 4 bulan, benar. Kamu akan keliling Indonesia, benar. Dan kamu tidak akan terhina, benar. Semua. Kamu pertama-tama akan difitnah oleh semua umat Kristen. Sampai hari ini memang difitnah. Jadi saya tidak jadi masalah. Orang Kristen fitnah karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka bukan dalam kebenaran. Wajar kalau mereka marah. Saya juga tidak boleh mengislamkan mereka semua. Karena kalau orang Kristen semua sudah Islam, lalu siapa yang di neraka? Begitu. Filsafatnya kan begitu. Kita-kita ini yang sudah muslim, come on, ayo ke masjid sama-sama. Kita sholat sama-sama. Kita mendengarkan tausiah sama-sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilmi walau disin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Ini Nabi yang bicara. Dan memang terjadi, Cina ditakuti oleh Amerika. Itu. Untuk apa? Bukan belajar soal bagaimana menyembah patung. Bukan. Nabi sudah tahu. Nabi yang bicara, dia tahu ratusan ribuan tahun ke depan. Dia tahu. Nabi Muhammad sebelum datang, Nabi Isa sudah menyampaikan. Wa'id sekolah Isa ibn Maryama. Ya Bani Israel. Ini Rasulillah ilaikum musyadi kalimah. Baina yadaya minatawrati huwam wa sisro. Birusul yati min badismuhu Ahmad. Falama ja'akum bil bainati kalu hisa syurubin. Wa'id dan ingatlah. Hai Bani Israel. Aku adalah Rasul Allah, kata Nabi Isa. Dalam surat As-Saff. Surat 61 ayat yang ke-6. Aku adalah Rasulullah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelumku. Apa itu? Sebelum datang Nabi Isa, ada Nabi yang jaraknya 3500 tahun sebelum Isa. Namanya Musa alaihissalam. Taurat, itu maksudnya Isa, akan menggenapkan kitab Taurat, kitab sebelumku. Tetapi akan datang di tengah-tengah kamu seorang Nabi yang terakhir. Ahmad bin Abdullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu diselewengkan oleh Ahmadiyah, Ahmad Golam. Begini-begini men, beginilah anak kasih tahu. Ada orang jenggotnya sampai di tanah, sorbannya melintang seperti Batman. Lalu datang sama ente dengan bahasa Arab yang fasih, mengatakan saya Nabi. Haram, harus ditolak. Hanya satu Nabi yang terakhir, la nabiyya ba'dah. Dan sesudah Muhammad tidak ada lagi nabi. Itu nabi yang terakhir. Makanya cerita saya belum selesai tadi. Setelah orang Kristen buka celana, ketahuan enggak sunat. Lalu ditanya oleh malaikat, "Kenapa enggak sunat?" Oh, yang satu maju. Ya udahlah, boleh saya katakan orang Manado lah, karena di sana kan markas kapil. Manado yang maju. "Ah, kami tidak sunat karena Tuhan yang suruh kami baptis." Allah kaget. Karena Yesus kan dianggap Tuhan oleh Kristen. Allah kaget. Asrofil. Lah baik ya Allah. Tidak salah bilang mereka. Tidak ya Allah. Tapi saya tahu ini persoalan ini ya Allah. Kata Asrofil, interupsi. Itu sana nomor punggung 24. Gelandang kanan, Nabi Isa. Gelandang penyerang stopernya kan Nabi yang nomor punggung 25. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana? Sana. Oh, betul-betul Al-Qur'an menegaskan Nabi Isa akan diminta pertanggungjawaban. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari Nabi Isa alaihi salam. Is, lah baik ya Allah, sudah gemetar Isa nih. Sini ente. Betul kamu yang mengajarkan jangan sunat tapi baptis? Isa jawab, suruh buka kitab mereka. Lukas 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8, anak itu disunat dan diberi nama Yesus. Matius 23 ayat yang ke-9. Jawab Yesus, jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapa, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Kata Bapa dalam makna teologi Kristen, bukan teologi, tolologi Kristen, Bapa ini artinya Tuhan. Makanya saya bilang orang-orang yang murtad dari Islam itu orang-orang bodoh itu. Kalau kita rubah kata Bapa ini dalam makna teologi Kristen, ini dirahasiakan, very secret, sangat rahasia. Bapa itu artinya Tuhan. Nah, kalau Bapa kita buang, kita ganti kata Tuhan, maka itu ayat akan berbunyi demikian. Jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Tuhan, hanya satu Tuhanmu, yaitu Dia yang di surga. Tanya sama pendeta, yang bicara itu siapa? Yesus. Nah, kalau Yesus yang bicara, bagaimana Dia Tuhan? Sampai mencret gak bisa jawab tuh pendeta. Lalu Markus 16, ini Isa mulai pertanggungjawabkan. Markus 16 ayat 16, barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, jadi katanya baptisan ini jalan keselamatan. Tapi ada pendeta yang mengatakan baptisan bukan jalan keselamatan. Kita tantang. Ayat 17. Sekalipun mereka, tanda-tanda ini akan menyertai setiap orang yang percaya kepadaku. Sekalipun mereka minum racun maut, memegang ular, tidak akan mati. Besok-besok kalau debat dengan pendeta, saya bawa racun. Saya mau bilang sama pendeta, siapa yang bilang itu? Pasti dia bilang Yesus. Yesus itu apamu? Pasti dia bilang Tuhanku. Nah sekarang kau minum ini racun, mati gak kamu? Nah ini konyol semua ini. Ini konsep-konsep gila kan? Berarti saya masuk Islam bukan gila, baru sembuh dari... Ini bukan kampanye, ini kan kampanye iman. Ya kan? Jadi kalau jadi penembak, penembak yang benar. Saya tidak mungkin mengajarkan pada malam ini tabligh akbar ini, Isra Mi'raj ini, Rasulullah mengajarkan yang sebenarnya 55 salat, siapa yang tidak mengerjakan salat zuhur ini hukumannya. Itu bukan versi anak, ada ustaz-ustaz, kiai-kiai yang jago-jago. Saya walaupun tahu enggak usah ngomong sok jagoan begitu. Setiap pekerjaan kata Rasulullah serahkan kepada ahlinya. Nah, kalau soal kafir, ustaz-ustaz, kiai-kiai mundur, saya yang maju. Bagi-bagi tugas. Makanya Islam itu sempurna. Besok-besok ada pemilihan bupati. Udah, nanti bupati yang bicara soal pemerintahan, tapi untuk meluruskan akidah jamaah umat Islam nanti serahkan pada ustaz-ustaz. Bukan yang lain, bukan ustadz-ustadz yang punya kompetensi di bidang itu. Rasul sudah ajarkan, sadarlah kita. Seorang guru berhadapan dengan murid, seorang dosen berhadapan dengan mahasiswa, seorang ulama berhadapan dengan jamaah, seorang polisi berhadapan dengan penjahat, kan begitu? Nah iya dong. Ada pernah polisi Kristen gertak sama saya, ustadz. Saya tersinggung, ustaz bilang pendeta saya masuk neraka. Saya bilang, jangankan pendeta ente, biar ente jenderal 100 bintang juga sama-sama di situ. Ini kan peringatan. Takut saya, kalau saya mati, Allah tanya. Nah, kalau ada polisi yang nangis di neraka, atau pendeta yang nangis di neraka, akan mereka bilang, waktu kamu ceramah kamu tidak bilang sih. Sama apa ini? Kan begitu. Negara kita ini kan bukan negara Kristen, bukan negara Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Negara kita ini kan negara Indonesia, demokrasi. Tapi apa salahnya kalau kita jadi dokter? Karena ulama itu kan seperti dokter. Ente sakit flu, datang ke dokter. Ya udah dah, nah, ini 1000. Ngapain dok? Beli Bodrex, cukup. Tapi kalau ente datang penyakit jiwa, itu harus diikat dulu, disuntik dengan obat yang dosisnya tinggi. Jadi kalau beda ya, kalau saya kan ceramahnya kepada muslim-muslim yang hanya pingsan itu biasa, nanti ada ustad-ustad. Nah cuma ustad-ustad dan kiai-kiai juga jangan terlalu ngancam jamaah. Karena ada kan kalau sudah mimpin sholat Jumat, dia khatib, dia bilang, yang 5 kali tidak menjalankan sholat Jumat, maka sudah kafir. Nah ini yang dari penjara yang 15 tahun gak pernah sholat-sholat Jumat, baru mau datang, langsung keluar lagi. Neraka dah, kan begitu. Nggak usah. Ini terjadi di Pulau Jawa. Sesama muslim berani, dengan kafir takut. Dengan kafir baku jilat. Dengan sama muslim keras. Jangan. Ihwanul muslimin asyidau alal kupar. Keras dengan kafir. Di situ ada gereja, di sini masjid, ada pendeta jatuh di depan. Wajib bagi umat kita, jamaah kita untuk angkat itu pendeta bawa ke rumah sakit. Bila perlu dibawakan Al-Fatihah, dia sembuh, dia masuk Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu toleransi. Tapi kalau dalam dakwah, tidak ada toleransi. Nggak. Yang benar-benar, yang hak-hak, yang batil-batil. Memang waktu dia bawa motor, anak-anak muda, waktu dia bawa motor enak sekali dia jalan. Balap sana, gas kanan, gas kiri, patah kanan, patah kiri, salib kanan, salib kiri, jatuh. Maaf. Sakit kan dia, bawa ke dokter, dicungkil-cungkil sama dokter. Aduh sakit dok. Nah begitulah kira-kira. Siapa yang lukanya parah tentu sakit dia. Ini kan konsep dakwah. Bicara terus terang. Jangan seperti Sarif yang di Cirebon, datang ke masjid sholat Jumat sampai bajunya penuh bom. Polisi yang sholat dia bom, tidak boleh. Kalau ente mau bom sana di Israel sana, memang betul-betul musuh Islam. Di Indonesia tidak perlu pakai bom, pakai Quran, pakai dakwah. Keras dengan Islam sama-sama Muslim, tidak boleh. Siapa yang mengatakan saudara Muslim kafir, dirinya lebih kafir daripada orang kafir. Dirinya lebih kafir daripada orang kafir. Siapa yang mengatakan sama-sama Muslim kafir, berarti dirinya lebih kafir daripada orang kafir. Muslim itu seperti mutiara dilempar dalam lumpur, yang namanya mutiara tetap bersinar, bercahaya, memberikan terang. Makanya kita perlu menata kehidupan ini dalam prinsip dan acuan daripada eksologi, etika, logika, estetika. Dari sisi logika, Al-Quran sudah menang, bukan rekayasa manusia. Rasional, mampu menceritakan peradaban dunia yang pernah, sementara dan akan terjadi. Dalam sisi etika, umat Islam ke masjid, jangan dulu masuk. Apa dulu? Wudu dulu. Basuh dulu tangan 3 kali. Untuk mengingatkan pengurus-pengurus masjid jangan nyolong kotak amal. Itu pertama. Kepada anggota DPR dan pemerintah, basuh sampai 30 kali. Untuk mengingatkan jangan nyolong uang rakyat. Itu. Jangan korupsi. Ini kan yang terjadi korupsi berjamaah. Berapa banyak bupati yang disimpan di Hotel Bordeaux sana? 500 catatan bupati yang ada di penjara. Ini anggota DPR juga. Nah, kalau diperiksa, udah dah sakit dah. Singapura lari. Alasan, Indonesia belum ada perpanjangan sebuah perjanjian ekstradisi. Jadi gak boleh ditangkap. Wah, ini susah. Maling teriak maling, rakyat menderita. Udah jangan bergantung, cari selamat masing-masing. Kebetulan di Islam tidak ada juru selamat. Sedangkan selamat belum tentu selamat. Cari selamat masing-masing, men. Orang Islam ditanya, masuk surga? Insya Allah. Orang Kristen ditanya, masuk surga? Oh, pasti. Nabi-nabi sholat. Nabi Ibrahim sholat. Nabi Isa sholat. Dalam surat Maryam itu Isa sholat. Qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyah. Waja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bisolati wajakati madumtu hayah. Makanna lillahi ayata gizam waladin subhana isaqda amran fa'inama yakulu lahu kun fayakun. Qala ini Abdullahi ataniyal kitab waja'alani nabiyah. Saya ini Abdullah, hamba Allah, kata Isa. Aku ini hamba Allah. Ataniyal kitab. Allah memberi aku kitab. Waja'alani nabiyah. Dan mengutus aku sebagai nabi. Kemanapun aku pergi, aku orang yang diberkati. Dia, awsani bi sholati wa jakati madumtu hayat. Memerintahkanku mendirikan sholat, memberikan jakat seumur hidup. Maha suci Allah, makanna lillahi ayata kizami waladin subhana isaqda amran fa'inama yakullahu kun fayakun. Maha suci Allah, subhanallah. Sungguhnya Allah tidak beranak dan diperanakan. Apa yang dijadikannya, cukuplah berkata, jadi maka jadilah. Jadi tidak ada itu. Allah turun jadi manusia. Setelah datang ke dunia manusia dipoto bule. men, begini men. Ada orang hidungnya besar, rambut keriting, kulitnya hitam seperti mic ini. Datang sama ente, matanya besar, lalu mengatakan, saya Chinese. Saudara percaya enggak? Enggak, secara antropomorfistis dari postur tubuhnya. Bukan Cina, Afrika. Nah sekarang kalau kita belajar tentang antropologi linguistik, kita belajar tentang antropologi budaya, akan diperhadapkan dengan pembahasan dalam culture, language, and culture, budaya, bahasa. Itu akan kita lihat. Apakah yang digambar itu orang Timur Tengah atau bule? Kan begitu. Itu kan bule yang direkayasa. Tidak boleh. Islam memang punya simbol. Dalam semua agama ada simbol. Ada bulan dan bintang. Sebagai apa? Menghitung. Hilal itu menunjukkan ketinggian Al-Ali di tempat yang maha tinggi. Semua agama punya simbol. Tapi Islam tidak pernah meletakkan dasar teologinya di mana makhluk dan benda dijadikan simbol sebagai Tuhan. Itu kemenangan Islam. Nilai positif yang ada pada Islam tidak ada pada ajaran agama lain. Nilai positif yang ada pada ajaran agama lain habis-habisan dibahas dalam Al-Quran, dalam ajaran Islam. Jadi dasar teologinya cukup jelas. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau agama lain ada calo. Ini sebentar mau mudik nih, Ramadan. Ada calo-calo yang penjual tiket. Nah begitulah kira-kira. Yang lain pakai calo, Islam gak ada calo. Pokoknya langsung dah, masuk masjid. Allahu Akbar. Tidak ada lirik sana, lirik sini. Pandangan tertuju ke bawah. Menunjukkan kerendahan hati. Nah, jenderal, presiden semua di lantai. Tidak ada duduk di bangku. Enggak. Itulah kehebatan Islam. Semua sederajat di hadapan Allah. Ente bupati datang terlambat. Tukang becak sudah duluan. Tukang becak yang di depan. Bupati datang terlambat, belakang sudah. Di belakang. Tidak ada. Kalau di gereja tidak. Yang kaya-kaya di depan, yang panjat-panjat kelapa paling belakang sana. Udah. Saya kan waktu pendeta begitu. Apalagi kalau masuk masjid. Saya lihat begini ibu-ibu. Ya. Ini dari sisi estetikanya, ibu-ibu memandang indah dan tidak indah. Tadi kan etika sudah, logika sudah. Sekarang masalah estetika, exology. Ini nilai-nilai filsafat. Kalau saya perhatikan di masjid-masjid, ibu-ibu itu tidak bisa dibedakan mana nenek-nenek, mana gadis. Kenapa? Karena aurat mereka sudah tertutup. Jadi tidak ada kekuatan bagi ustaz untuk melirik-lirik ibu-ibu. Tapi di Kristen, Allahu Akbar. Mimbar gereja tinggi, wah pendeta paling enak. Karena ibu-ibu yang datang kan pakai baju satu tali, men. Wah, itu paling lama dia bicara. Jadi, kita ini. Udah lah. Ini kan pengalaman. Ah. Cuman saya ngaku aja dah. Saya memang pendeta yang agak malam. Kenapa? Karena waktu saya berdiri di sana, lihat ibu-ibunya, aduh. Udah, kayu api semua. 16 tahun saya di Irian. Jadi yang saya lihat seperti salon itu dah. Mana tahan, udah dah, gak usah panjang-panjang pidatonya, 5 menit turun. Gak ada yang dilihat. Udah jelek neraka pula kan begitu. Cocoklah jadi kayu bakar, kira-kira begitu ya. Oleh karena itu mari kita sama-sama memberikan rasa sejuk di dalam diri kita masing-masing, rasa tenang, iman dan takwa kita semakin tinggi kepada Allah. Islam kan tidak susah. Waktu sholat, sholat. Waktu puasa, puasa. Alhamdulillah illadhi ramdana syahrus syami bil barakati. Sebentar lagi akan didatangkan oleh Allah bulan yang penuh berkah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sunna imanan wahtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dhanbi. Bulan Ramadan itu adalah bulan pengampunan. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa sekecil pun di masa lalu. Mari kita persiapkan diri kita, Syahban, Ramadan, kita semakin meningkatkan utamanya ukhuwah Islamiyah. Tidak ada benteng perpecahan di antara kita. Kita menjalin kekuatan, membangun melabuh ini menuju pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Insya Allah, saya yakin daerah-daerah yang pernah ditimpa dengan musibah, daerah-daerah muslim adalah merupakan sebuah teguran Allah. Karena Allah sayang kepada kita. Ya Arhamar Rahimin, Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, akan memberikan kepada kita petunjuk yang lebih baik. Bencana yang ada akan membawa kita pada kebahagiaan yang lebih dunia dan akhirat. Yakin, selalu terlalu yakin. Tapi mari kita jangan lupa, di balik kebahagiaan kita, di balik pertolongan Allah, ada orang-orang yang ingin memanfaatkan, memalingkan kita dari kebenaran ajaran Islam. Tetap kita kokoh berdiri pada pengakuan La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Silakan, saya akan sebelum menutupi pertemuan ini, bagi bapak ibu saudara-saudaraku yang ingin mendapatkan karya tulis saya, buku dan VCD-VCD saya, mohon antri, ada di mobil. Silakan nanti siapa yang ingin mendapatkan, ada dua judul, Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta, Surga Bagi Islam dan Neraka Bagi Kristen, dan VCD-VCD saya. Silakan dimiliki untuk dijadikan sebagai pegangan bagi anak cucu kita. Kalau ada pendeta yang mau datang bawa Indomie, bilang pendeta nonton VCD ini dulu. Supaya ente tahu bahwa ente yang sesat, ya. Saya kira itu aja pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terutama Allah sudah memberikan cuaca yang baik sehingga kita bisa mendengar ceramah ini dengan penuh kesadaran yang tinggi kepadanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.